Asra bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika bangun tidur, kita biasakan baca doa ini ya. Mari kita membacanya bersama-sama sekali lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bangun tidur, dibaca ya.